memakan luka. Ku coba menahan peri yang ku rasa, walau ini menyakitkan. Aku bisa membuatmu bahagia, maka lakukanlah itu tanpamu. Ku yakin bisa, ikhlasku mencintaimu, ikhlasku kehilanganmu. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu. Sama.